Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'ad. Kemarin kita sampai pada ayat yang ke-19, seingat saya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada orang musyrikin. Lamma bayyana lahumul huda, tatkala kami telah menjelaskan kepada mereka petunjuk. Wa autahna lahum al-masalik, demikian pula telah kami terangkan kepada mereka tentang jalan-jalan yang harus ditempuh. Ayu syai'in akbaru syahadatan, siapakah yang lebih besar, lebih kuat persaksiannya? Persaksian tentang apa? Ala hadzal aslil azim, tentang pokok dasar yang sangat agung ini. Persaksian tentang ketauhidan Allah, keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Qulillah, katakanlah Allah akbaru syahadah, Allah lah yang sekuat-kuat persaksian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan keesaannya untuk diri sendiri. Qala Allahu 'azza wa jalla, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan hak untuk disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat, demikian pula para orang-orang berilmu yang tegak dengan keadilan, mereka pun turut mempersaksikan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pihak yang menyaksikan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri dan makhluk-makhluk pilihannya. Sedangkan al-masud bih alaihi wa a'zam, sesuatu yang dipersaksikan itu merupakan perkara yang paling besar, berupa keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan akbaru syahadah, sekuat-kuat persaksian. Allah sendiri yang mempersaksikan, kemudian dari kalangan makhluk-makhluk pilihannya, baik para malaikat maupun orang-orang saleh, maupun orang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Maka di situ menunjukkan tentang kemuliaan mereka, orang berilmu. Allah turut sertakan persaksian mereka terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan kesaksiannya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa huwa syahidun baini wa bainakum, maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan antaraku dan antara kalian. Wala a'zama minhu syahadatan wala akbara, sehingga tidak ada yang paling agung daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih besar kecuali persaksiannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yashhadu li bi iqrarihi wa fi'lihi, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan untuk saya dengan pengikrarannya, ikrar, pengikraran Allah Subhanahu wa taala dan fi'ilnya. Fa yuqirruni ala ma qultu lakum, dan Allah Subhanahu wa taala mentakrir, menetapkan atas apa yang aku katakan kepada kalian, kepada kalian wahai kaum musyrikin, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka. Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah, itu surat Al-Haqqah ya kawan, ayat yang ke-44. Lau taqawwala alain wa la taqawwala ba'dal aqawil, laut walau taqawwala fa'tal aqawil atau walau taqawwala alaina fa'tal aqawil la akhasna minhu bil yamin thumma qata'na minhu alwatin. Itu surat Al-Haqqah ayat yang ke-44. Sampai ayat ke-46. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dengan perkataan dusta terhadap kami kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ba'dhal aqawil, sebagian dari perkataan-perkataan dusta yang ini merupakan hasya wa kalla, jelas sesuatu enggak mungkin, tapi alal farid taruhlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, la akhadna minhu bil yamin, benar-benar akan kami tindak beliau dengan tindakan yang keras. Thumma laqata'na minhul watin, dan benar-benar akan kami putus pembunuh yang akan menyalurkan kepada jantungnya. Maknanya seseorang ketika sudah diputus pembuluh yang bersaluran dengan jantungnya tentu akan binasa. Ini suatu ungkapan barakallahu fikum, bahwa kalau Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu adalah dusta, pastilah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditindak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang enggak mungkin beliau lakukan. Sesuatu enggak mungkin beliau lakukan, menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan, apakah yang terkait dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala maupun yang lainnya, itu adalah betul-betul hak datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasalam, bukan hasil rekayasa beliau. Beliau seorang ummi, tapi bersama dengan itu beliau mampu membaca Al-Qur'an, mampu menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu sesuai dengan kenyataan. Itu semua barakallahu fikum membuktikan bahwa apa yang beliau sampaikan bukanlah rekayasa beliau, tapi hak murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi atas semua itu. Bersaksi tentang ketauhidannya, bersaksi tentang kerasulannya, bahwa beliau adalah betul-betul seorang rasul yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada keraguan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya. Wallahu hakimun qadir. Allah Subhanahu wa taala hakim, Zat yang maha bijak. Demikian pula maha mampu, bukan lemah. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala lemah. Allah maha mampu dan Allah Subhanahu wa taala maha bijak. Bijak di dalam perintahnya, dalam larangannya. Falaisa fala yaliqu bihikmatihi wa qudratihi an yuqirra kadziban alaihi. Nah, kasih tanda itu yang punya kitab. Fala yaliqu bihikmatihi wa qudratihi an yuqirra kadziban alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha bijak, Zat yang maha mampu, maka tidaklah layak tidak layak berdasarkan hikmahnya untuk menetapkan orang yang dusta kepadanya. Pasti Allah akan menindak, Allah akan mengikat kalau sampai ada orang yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, sampai pun rasulnya alal fard, sekali lagi alal fard, taruhlah rasul sampai seperti itu berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan maha qadirnya Allah, Allah akan menindaknya, mengazabnya. Maka dari itu barakallahu fikum, seharusnya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah, jangan sampai terjangkiti keraguan dalam hati kita, dalam keyakinan kita tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu bukan rekayasa beliau, tapi murni datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umatnya, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada umatnya pastilah kebenaran. Taib. Sehingga ketika beliau memerintahkan umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita sebagai umatnya sami'na wa ta'na. Kita dengar, kita taati, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau melarang umatnya dari berbuat syirik, kita pun harus mendengar, kita taati, taat dalam hal larangan dengan cara meninggalkannya. Tinggalkan kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Nah, ini ikhwan yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.